قرأ يا طيب رهيب يا قرأ يا سفيان ده اللي بيتا طيب قال رحمه الله تعالى الثاني باعتبار كونه لقبا إني يا سلام الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Yang kedua, definisi kalimat usul al-usul, ilmu al-usul, ya, atau usul al-fiqh. Ya, adapun secara perkata telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa usul jamak dari asal dan asal memiliki beberapa makna, sedangkan al-fiqh secara bahasa adalah al-fahm dan secara istilah telah kita ketahui apa. Hal enggak teliti antum. Ahsan. Adapun usulul fiqh, definisi usulul fiqh yang merupakan sebuah istilah atau lakab untuk pembahasan ini lihadzal fan al muayyan, maka definisinya adalah ilmu yang membahas tentang dalil, atau lebih tepat cara menerjemahkannya, dalil-dalil umum fikih, dalil umum dalam permasalahan fikih, bukan dalil umum dalam permasalahan akidah. Kalau dalil umum dalam masalah akidah, misalkan bahwasanya al-isbat bi ghairi at-tamtsil wa tanzih bi ghairi at-ta'til, itu kaidah umum dalam akidah. Dan fikih juga ada, ya, al-aslu fil amri lilujub wal aslu fil nahi litahrim, ya, dan seterusnya yang digunakan untuk memahami fikih wa kayfiyatil istifadati minha, dan ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil umum tersebut. Misalkan ada firman Allah jalla wa ala wa aqimus salah. Di sini ya kita bahas secara usulul fiqh, wa aqimu adalah fi'lu amr. Maka keluarlah kaidah wal aslu fil amri lil wujub. Idzan nastafid min hadhihi qawlihi ta'ala min qawlihi ta'ala hadha wujub as-salah. Limadha? Li'annahu ata bi lafzi fi'li amrin wal aslu fi fi'li al-amr lil wujub. Jelas ya? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, an kada wa kada, fa naqul idzan hadha haram. Limadha? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha wal asl fi an-nahy li tahrim. Idzan istafadna tahrim hadha al-hukm min hadha ad-dalil. Jelas? Jelas ya? Baik. Misalkan ada sebuah hadis atau ayat yang berbunyi perintah terhadap sesuatu, maka kita katakan sesuatu ini adalah wajib. Kenapa? Karena telah datang perintah kepadanya. Maka kita ambil kesimpulan hukum dari ayat atau hadis yang mendatang perintah dalam hal ini, wajibnya hal tersebut. Demikian juga dalam larangan, misalkan sesuatu itu dikatakan haram karena telah datang larangan dari ayat dan hadis, karena merupakan hukum asal dalam larangan bermakna haram sampai ada dalil yang memalingkan kepada mana yang lain. Jelas ya? Wa hali al-mustafid, dan ilmu usulul fiqh itu adalah ilmu membahas tentang mustafid, yakni mujtahid. Kapan seorang itu dikatakan mujtahid? Apa syarat-syaratnya mujtahid? Jelas ya? Apa syarat-syaratnya mujtahid? Jadi secara umum usulul fiqh adalah berbicara membahas tentang kaedah-kaedah fikih secara umum, bukan kaedah fikih, tentang dalil-dalil fikih yang umum, dalil-dalil fikih secara umum. Beda dengan kaedah fikih. Kaedah fikih adalah intisari dalil dan sumbernya ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan usulul fiqh dia bukan intisari dalil, tetapi merupakan kaidah baku dalam memahami dalil. Ya. Dan usulul fiqh sumbernya itu dasarnya adalah bahasa Arab. Jadi orang Arab sudah memahami annal asla fil amri lil wujub, ya. Wa annal asla fil nahi lit tahrim, ya. Kemudian pembahasan usulul fiqh yang lainnya adalah bagaimana menyimpulkan suatu hukum dari suatu dalil. Bagaimana mengambil suatu kesimpulan hukum dari satu dalil. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'kulu bishimalikum wa la tashrabu bishimalikum, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalih." Maka dengan kaidah fikih atau dengan usulul fiqh kita akan dapat mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini. Apa kesimpulannya? Haramnya memakan dengan tangan kiri. Kenapa haram? Karena hadis ini berbunyi larangan. Wal asl fil am fil nahi li tahrim ma lam yakun hunaka sarif. Qala rahimahullahu taala. Naam, istamir. La ya Sufyan. Baqara. Ini belum baca kan? Udah. Udah juga. Hah? Udah. Qala fal muradu bi qawlina al ijmaliyah al qawaid al amah mithl qawlihim al amru lil wujub wa nahyi lit tahrim wa sihhatu taqtadhi an nufuz fa kharaja bihi al adillatu tafsiliyatu fala tudhkaru fi usul al fiqh illa ala sabil tamthil lil qa'idah. Yang kami maksud dengan ucapan kami al ijmaliyah, dalil-dalil fikih umum, maksudnya adalah kaidah-kaidah umum seperti ucapan mereka al amru lil wujub, ya, perintah itu bermakna wajib dan larangan itu bermakna haram. Wasihatu taqtadhi an-nufuz, dan kesahihan, kebenaran itu konsekuensinya adalah ke nufuz, terlaksananya. Saya kalau dikatakan muamalah ini adalah muamalah yang sehat, berarti konsekuensinya muamalah tersebut telah terlaksanakan sah, ya. Ijab qabul ini sahih, berarti nafiz, dia telah terlaksanakan, dia telah terwujudkan, ya, jelas ya. Fa kharaja bihi al-adillatu tafsiliyah, maka keluarlah dalil-dalil yang sifatnya tafsil, yang dia fikih juga. Tidak akan dibahas di sini apa dalil makan dengan tangan kiri, tidak dibahas dalam usul fiqh apa dalil haram yang makan dan minum dalam keadaan berdiri, ya. Apa dalilnya seorang wanita menikah tanpa wali? Apa dalilnya wajibnya takbiratul ihram? Apa dalilnya wajib ruku, wajib sujud? Itu enggak dibahas. Itu dibahas dalam kutubu al-fiqh. Ya, walaupun disebutkan di sini, itu disebutkan mimbab tamtsil saja untuk memudahkan, untuk agar kita mudah memahami kaidah yang sedang dibahas. Paham ya? Ini catatan penting. Jadi jangan antum simpulkan pendapat seorang syekh dari pembahasan usulul fiqh, ya. Tapi simpulkan pendapat beliau itu dari kitab-kitab yang lainnya, kecuali memang bahasa yang sangat-sangat jelas bahwa beliau mentarjih. Karena di sini beliau tidak akan mentarjih dan beliau tidak bahas fikihnya. Antum menyatakan Syekh Utsaimin berpendapat, akhirnya antum cari dalam usulul fiqh, enggak tepat. Qal fala tuzkaru fi usulil fiqh illa ala sabili tamthil lil qa'idah. Dalil-dalil fikih secara tafsil itu tidak akan disebutkan di dalam usulul fiqh. Walaupun disebutkan, maka sekedar sebagai contoh untuk kaidah saja. Jelas ya? Jadi antum cari dalil tentang ahkam al-fiqhiyah di dalam kitab al-usuliyah, tidak akan didapatkan. Qala wal muradu min qawlina wa kayfiyatul istifadati minha, bagaimana mengambil faedah, mengambil suatu hukum dari dalil. Maksudnya adalah ma'rifatu kayfa yastafidul ahkam الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. Yaitu mempelajari bagaimana kita, dia yang belajar usul fiqh, dia mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Misalkan ada dalil umum, wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanita-wanita yang ditalak itu menunggu diri-diri mereka selama 3 qur'an. Alhamdulillah. Yahdikumullah yusallam. Apa kesimpulan hukum darinya? Ini dalilnya. Itu akan bisa kita ambil kesimpulan dengan kita mempelajari ahkam al-fadh. Kita pelajari apa ini maksud dengan quru' di sini. Wa dilalatiha min umumin khususin. Demikian juga lafaz-lafaz yang umum wa khusus. Kita harus memahami apa definisi am, ya. Kapan saja sebuah lafaz dikatakan am sehingga kita bisa memasukkan hukum-hukum lainnya kepadanya, khusus. Demikian juga lafaz-lafaz yang khas, yang terkadang dia berbunyi umum tapi maksudnya khusus. Demikian juga mutlak dan muqayyad. Apa yang dimaksud dengan mutlak dan apa yang dimaksud dengan muqayyad? Apa perbedaan antara am dengan mutlak, antara khas dengan muqayyad? Demikian juga kita akan memahami nansikh wa mansukh. Terkadang dia telah memahami sebuah dalil dari sisi lafadznya, dari sisi dilalahnya, ini am dan khas atau mutlak dan muqayyad, dia tetapi dia tidak tahu rupanya itu sudah mansukh. Maka seorang mujtahid dia harus memahami banyak sisi. Dia harus memahami pertama lafaz dari ayat dan hadis tersebut. Apa maknanya? Awlamastumun nisa. Apa makna mulamasah? Secara lughatan dan secara syar'an. Setelah dia memahami makna lafaz secara lughah dan secara syar'i, maka dia harus memahami ini kalimat yang umum ada khasnya ataukah tidak. Atau ini am yang tidak makhsus. Atau ini mutlak, bukan am. Dan kalau itu mutlak, apakah mutlak yang sudah muqayyad ataukah mutlak yang belum muqayyad? Setelah dia memahami itu semuanya, sebelum dia mengambil suatu kesimpulan, dia pelajari lagi terlebih dahulu apakah ini sudah mansukh ataukah belum. Nah, wa ghairi dzalik, dan kaidah-kaidah lain yang serupa dengan ini. Ini akan dipahami di ilmu usulul fiqh. Ya. Maka orang yang belum belajar usulul fiqh, dia akan lemah ilmu fikihnya. Dia akan sering taklid dan sering berubah-rubah pendapat dia tanpa ilmiah. Ya, ini orang yang enggak belajar usulul fiqh. Ya, dan dia akan sering bingung ketika masuk ke dalam kitab-kitab fikih karena dia tidak punya pondasi dan landasan kuat dalam menilai dan mentarjih atau mengambil kesimpulan suatu hukum. Qala fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Karena dengan dia mempelajari usulul fiqh, dia akan memahami, dia akan mampu mengambil kesimpulan suatu hukum dari dalil-dalil fikih. Qala wal murad bi qawlina wa halul mustafidi ma'rifatu halil mustafidi wa huwa mujtahid. Ya, adalah mempelajari tentang mujtahid di sini. Sumia mustafidan. Kenapa mujtahid itu disebut dengan mustafid? Dari kata istafada istafidu, asalnya adalah fada yufidu, ya. Fada yufidu atau afada yufidu. Li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama min adillatiha. Karena dengan sendirinya dia mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Li bulughihi martabatan ijtihad, karena dia sudah sebagai mujtahid, sudah sampai pada tingkat mujtahid. Fama'rifatul mujtahidi wa syurutu al-ijtihadi wa hukmihi wa nahwa dhalika yubhasu fi usulul fiqh. Nah, mempelajari siapakah itu mujtahid, apa saja syarat-syarat mujtahid dan apa hukum berijtihad dalam agama Allah dan yang semisal dengannya, itu hanya dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Maka secara umum usulul fiqh adalah kaidah-kaidah umum untuk memahami dalil-dalil fikih untuk diambil sesuatu kesimpulan hukum fikih darinya dan membahas tentang syarat-syarat ijtihad. Jelas ya? Beda dengan kaidah fikih. Usulul fiqh dengan kaidah fikih beda. Kalau usulul fiqh adalah dalil-dalil umum, kaidah-kaidah umum untuk memahami dalil dan untuk mengambil kesimpulan suatu hukum dari dalil yang tafsil. Sedangkan kaidah fikih dia adalah intisari dalil. Yaitu adalah intisari dalil. Misalkan al-umuru maqasidha, dia memang intisari dalil dari innamal a'malu binniyat. Al-masyaqatu tajlibu taysir adalah intisari dari firman Allah fattaqullaha mastata'tum yuridullahu bikumul yusra innad dina yusr wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Ya. Juga seperti kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, intisari dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusinsarif hatta yasma sautan aw yajida riha. Ya. Perbedaan yang kedua, kaidah fikih dia terkadang bisa dijadikan sebagai dalil dalam fatwa. Misalkan kalau ada orang yang bertanya tentang saya ragu setelah berwudu tadi, mau salat ragu wudu saya sudah batal atau belum. Antum sebagai talibul ilm apabila berada di kalangan penuntut ilmu bisa langsung menyatakan wudu antum masih ada. Kenapa? Karena kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Tapi kalau usul al-fiqh dia tidak bisa menggantikan posisi dah dalil. Contohnya kalau ada orang yang menyatakan apa wajib hukum dalilnya wajibnya salat, tidak bisa antum katakan al-aslu fil amri li wujub. Bingung orang. Ya kan? Apa haramnya zina? Antum kata haramnya zina adalah an li'anna al-asla fil nahi li tahrim. Tidak bisa kan? Nah, beda halnya dengan kaidah fikih itu secara umum. Walaupun di sana masih banyak lagi perbedaan-perbedaan, tapi cukup untuk antum yang sedang belajar dasar fikih, usul fiqh. Nah, maka dengan ini kita telah selesai memahami definisi usulul fiqh, ya, secara perkata dan secara susunannya, ya, bahwa secara perkata dia tersusun dari dua kalimah, dari kata usul dan dari kata fiqh. Sedangkan usul sendiri jam'u asl, bahwa lughatan ma yubna 'alaihi ghairu aw ma yatafarra'u anhu. Ghairu secara usul, secara istilah dia yutlaq ala indati ma'an wa qad sabaqa dhikruha. Al-fiqh lughatan al-fahm wa istilahan ma'rifatul ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Adapun definisi usulul fiqh secara secara dua kalimat ini, maka adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-ma'rifatul ahkam al-fiqhiyyah al-ijmaliyah. Ya, sama juga dengan bahasa huwa ma'rifatu adillatil fiqh al-ijmaliyah. Apa maksudnya ma'rifatu ahkam al-fiqh al-ahkam al-fiqhiyah al-ijmaliyah? Ya. Bil qawaid al-ammah wa kaifatul istifadah minha wa hum sama'a seperti yang beliau sebutkan, ya. Qala fa'ida usulul fiqh. Nah, mustamir Ibnu Sufyan. Usus salimatin. Wa awalu man jama'ahu kabani mustaqil imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Thumma tab'ahu ulama'u fi dalil. Fa'allaku fihi ta'alifah al-matnu'ata ma baina manthurin wa manzumin wa muttasirin wa muttasarin wa mabsutin hatta sawara fannan mustaqilan lahu fi kiyanahu wa mumayyizatahu. Nah, qala fa'idah usulul fiqh. Manfaat kita belajar usul fiqh. Ini juga sebuah kaidah dan sebuah prinsip dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan dunia dan dalam menjalankan perkara akhirat. Anda yang setiap kali antum ingin membaca, ingin melakukan, ingin mengikuti sesuatu, tanyakan terlebih dahulu apa manfaatnya, ya, apa manfaatnya. Jangan sampai kita mempelajari sesuatu, melakukan sesuatu dalam keadaan kita belum mengetahui pasti apa manfaatnya, ya. Qala inna usulal fiqhi ilmun jalilul qadar balighul ahammiyati. Ilmu usulul fiqh adalah ilmu yang sangat mulia, adalah ilmu yang sangat penting, balighul ahammiyah, wazirul faedah, yang sangat banyak faedahnya, manfaatnya. Apa itu? Manfaatnya adalah atamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Adalah memberikan kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang dibangun di atas landasan-landasan yang benar. Ya. Karena tidak semua landasan benar. Terkadang sebagian orang mengambil kesimpulan suatu hukum dari sebuah ayat dan hadis, kemudian dia ya, menyebutkan alasan kaidahnya. Ya, orang yang tidak memahaminya menganggap seakan-akan dia seorang yang ahli usul, padahal kaidah yang tersebut adalah kaidah yang tidak benar. Ya, adalah kaidah yang tidak benar yang sama sekali tidak dibahas dalam ilmu usul fiqh. Ya, paham ya? Maka Syekh menyatakan dengan belajar usul fiqh, seorang akan mengambil kesimpulan suatu hukum, akan mengambil kesimpulan suatu hukum syar'i dari dalilnya yang dibangun di atas landasan yang benar. Kalau dia enggak belajar ini, walaupun dia bawa landasan kaidahnya begini begitu, alasannya itu tidak akan benar. Taufik, ngantuk, jujur, nah, jujur, ngantuk enggak, jujur, ngantuk, wudhu, wudhu, ngantuk kan? Jujur, ngantuk enggak? Tadi ngantuk enggak? Bukan sekarang. Kalau sekarang ngantuk lagi dari ditanya. Tadi? Baik, jelas ya. Dengan kita belajar usul fiqh, kaidah kita akan benar. Ya, akan tepat. Kalau tidak, akan ngawur. Akan ngawur. Atau dia sudah belajar fiqh, tapi kaidahnya masih ngawur. Ya, berarti dia pendusta. Apa contohnya? Dari sebagian ahli bidah, Adi Hidayat, Abdul Somad dan semisal dengannya, bahwa Bilal bin Abi Rabah tentang bolehnya melakukan suatu ibadah yang belum contohkan oleh di masa Nabi atau belum ada petunjuknya, dan dalil bahwa Bilal bin Abi Rabah, ya, beliau berwudu, bersalat setiap kali selesai berwudu, dalilnya adalah Nabi SAW bertanya kepada Bilal bin Abi Rabah, apa amalan yang kau lakukan? Karena aku mendengar suara teropak kakimu di dalam syurga. Maka Bilal menjawab adalah salat, tidaklah aku berwudu melainkan aku salat dua rakaat. Katanya di sini ada dalil bahwa boleh melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan petunjuk dari Nabi. Ini Bilal, ini kan pendalilan yang tidak tepat. Kemudian kita bilang betul, Bilal beliau salat dua rakaat setiap selesai wudu, tapi tidak ada satupun penjelasan dan tidak bisa dipahami dan tidak bisa diambil kesimpulan dari dalil tersebut bahwa Bilal belum mengetahui dalilnya sebelumnya. Adapun pertanyaannya Nabi kepada Bilal, kenapa aku bisa mendengar suara telapak kakimu dalam syurga, tidak menunjukkan bahwa sunnah dua rakaat setelah wudu itu belum dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya bertanya apa sebabnya, bukan berarti tidak ada kaitannya. Beliau sudah menjelaskan tentang utamaan dua rakaat sunnah wudu ataukah belum? Nabi cuma bertanya, Nabi enggak tahu apa sebabnya. Ya kan? Jelas kan? Enggak ada kaitannya, enggak ada sisi pendalilan sedikit pun dari kisah tersebut bahwa dua rakaat sunnah wudu belum dianjurkan oleh Rasulullah tapi Bilal sudah melakukannya. Kan enggak nyambung. Ya kan? Belum lagi kalau kita bahas secara ilmiah, kalau kita bahas secara ilmiah, bahwa para sahabat Nabi adalah abadun nas anil bidah. Gak mungkin mereka melakukan sesuatu yang mereka tahu itu tidak ada anjurannya. Jelas kan? Yang tidak ada anjurannya. Dan kalau kita bahas secara ilmiah, sudah ada di Mekah Nabi sudah melakukan sholat sunnah wudhu. Bahkan ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, Umar, Utsman melihat Nabi berwudu dan Nabi sudah mulai berwudu ketika di mana? Di Mekah. Jelas ya? Dan juga kaidah sebagian mereka untuk membenarkan bid'ah, bahwa ada seorang sahabat Nabi dalam medan perang setiap selesai membaca Al-Fatihah atau surat di rakaat satu atau kedua sebelum ruku, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Maka sahabat-sahabatnya bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukannya? Maka dia menjawab, karena aku cinta kepada surat ini, karena kandungannya. Maka para sahabat pun berpulang menceritakannya kepada Nabi SAW. Nabi pun bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukannya? Ya, kata mereka, nah di sini dia melakukan sesuatu sebelum ada petunjuknya. Nah, ini kan enggak tepat. Dari sisi mana pendalilan bisa dipahami demikian? Ya. Yang pertama kita katakan bahkan dari sisi konteks ceritanya menunjukkan tidak boleh melakukan ibadah tanpa dalil. Buktinya apa? Para sahabat mengingkarinya. Oleh mereka merasa aneh, mereka bertanya, kenapa? Menunjukkan apa? Ada prinsip dari para sahabat Nabi, harus tahu dalil dulu sebelumlah melakukan. Kedua, mereka melapor ke Nabi. Kalau kaedahnya silahkan melakukan, mereka tidak akan bertanya kepada orang tersebut, tidak akan melapor kepada Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut tidak keliru. Kenapa? Karena masuk dalam kumman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran, dan itu di zaman wahyu. Alasan paling kuat untuk menutup pintu mereka, bahwa mereka lakukan tersebut di zaman wahyu. Andai kata salah akan diingkari oleh Rasulullah. Sedangkan kita bukan lagi di zaman wahyu. Kalau salah siapa yang membenarkan? Dan siapa yang mengikrarkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar? Jelas ya? Maka kaidah-kaidah seperti ini sangat penting kita belajar kepada guru yang memahami manhajus salaf. Ya, banyak orang sesat ketika belajar usulul fiqh atau kaidah-kaidah fikih, ya karena belajarnya bukan dari ulama sunnah tapi belajar ke ulama su, sehingga usulul fiqh dan kaidah-kaidah fikih digunakan untuk ya membenarkan pemahaman-pemahaman yang sesat dan manhaj yang fasidah. Nah, qal, sekarang boleh akan berbicara tentang tarikh sejarah usulul fiqh secara tulisan, secara pembukuan. Ini harus antum tekankan. Perlu antum garis bawahi. Atau boleh yang pertama menulis tentang usul fiqh secara terpisah, tidak tergabung, tidak tergabung-gabung dengan pembahasan-pembahasan lain adalah Muhammad bin Idris rahimahullah, Imam Syafi'i. Setelah itu baru diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Dalam kitab apa Imam Syafi'i menulis? Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab yang enggak ada judulnya. Ya, karena adalah sebuah tulisan ilmiah yang beliau kirim kepada seorang teman yang merupakan ulama besar di masa itu yang telah meminta kepada beliau, Abdurrahman bin Mahdi. Beliau kirim, maka dikatakan Risalah. Risalah adalah surat suatu yang dikirim. Nah, ini secara tulisan yang terpisah. Maka yang ma'ruf dalam hal ini adalah Imam Syafi'i, walaupun ada yang menyebutkan yang lain, tapi yang ma'rufnya adalah Imam Syafi'i. Adapun tentang pemahaman tentang kaedah-kaedah yang dibahas dalam usul fiqh ini sudah dipahami sebelum Nabi kita lahir. Ya. Dari semenjak sudah ada bahasa Arab, di kalangan orang Arab itu mereka sudah memahami bahwasanya al-umum, bahwasanya misalkan kaedah usul fiqh nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Ini sudah dipahami dalam bahasa Arab. Para sahabat sudah memahaminya. Apa buktinya? Buktinya ketika turun firman Allah Jalla wa Ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika hum ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Bidzulmin di sini isinya naqirah fi siyaqi an-nafi. Para sahabat langsung bersabda, berkata, wahai Rasulullah, kalau demikian siapa di antara kali kita yang akan mendapatkan keutamaan ayat ini, karena seluruh kita pelaku kezaliman. Kenapa mereka bertanya demikian? Karena dari kata nakirah fi siyaqin nafi yang yufidu al-umum berarti mencakup kezaliman terhadap manusia, terzaliman terhadap diri sendiri. Mereka tidak paham dan tidak tahu bahwa yang maksud dengan kezaliman di situ adalah syirik, sampai Nabi menjelaskan bahwa yang maksud dengan kezaliman di situ adalah syirik. Ini menerangkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sudah memahami hal-hal yang seperti ini. Hanya saya tidak terbukukan di sana. Mereka tidak perlu di zamannya para sahabat, tidak perlu mereka menyebutkan dan tidak perlu mereka bahas bahwa ismun nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Enggak, itu sesuatu yang sudah mereka pahami. Sudah kaidah bahasa Arab. Ya. Karena orang Arab bahasa Arab sudah banyak perubahan waktu ke waktu, maka itu dibukukan. Ismun nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum wal asl fil amri lil wujub wal asl fi nahi lit tahrim ya wal asl fil amri lil fawriyah ya dan seterusnya. Itu sesuatu yang dipahami dalam bahasa Arab. Jelas ya? Namun secara tulisan yang terpisah yang mengawalinya adalah Imam Syafi'i, thumma taba'ahu al-ulama fi dhalik. Setelah itu baru diikuti oleh para ulama yang ma'ruf. fa'alafu fihi ta'alif, maka mereka pun mulai menulis tulisan-tulisan seputar usul fi'al mutanawiyah yang bermacam-macam. Maksudnya apa bermacam-macam? Susunannya, ada yang susunannya sifatnya mansur, mansur seperti ini, ini nasr namanya, metode tulisan. Ada yang sifatnya manzum dengan bait-bait syair, ya, bait-bait syair. Mungkin juga dalam mustalah ada yang nasr, ada yang nazam, ada yang seperti nazam bayquni, ya, awalan sahih wa huwa matasal isnadu wa lam syadz au yu'an. Ada yang menulisnya dengan nasr seperti Imam Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikr. Demikian juga usulul fiqh, ada yang tulisan usul fiqh dengan susunan bait-bait syair, ada yang dia dengan susunan nasr, ada yang mukhtasar ringkas seperti yang di depan kita ini, ada yang mabsut, ada yang mabsut yang panjang lebar seperti Al-Furuq punya Imam Asy-Syatibi, ya, kemudian juga Al-Aiz bin Abdul Salam, ya, dan yang lain-lainnya. Hatta sara fannan mustaqillan, sehingga ilmu usul fiqh itu sudah menjadi sebuah pembahasan yang sudah terpisahkan, tersendiri dia, tidak tergabung dengan pembahasan fikih-fikih lainnya. Lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu, kiyanuhu mumayyizatuhu sama artinya, sehingga dia punya keistimewaan dan kekhususan tersendiri. Yang ketiga, seorang ingin belajar langsung tahu ini usul fiqh, ini kaidah fikih, ini pelajaran fikih, ini akidah dan seterusnya, terpisahkan. Dengan ini kita telah memahami manfaat dari belajar usul fiqh. Yang kedua, tarikh usul fiqh, bahwa kaidah-kaidah yang dibahas dalam usul fiqh itu sudah ada di tengah-tengah orang Arab, sudah ada di masa Nabi, bahkan telah ada sebelum Nabi kita lahir. Kemudian mulai dibukukan secara terpisah dan datangnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jam berapa? Hah? 46. Qala rahimahullahu taala, iqra' ya Sufyan, istamir. Wasilaan maktabahu khotob syar'i al-mutahalliku bi'af'alil mukallifina min talabin. Antum memperbaiki harakat kitab, jangan ketika dia baca atau yang ketika antum baca, tapi selesai dia baca, anak baca ulang, baru diperbaiki mana yang salah, mana yang benar. Begitu cara belajar. 6. Iqra. Min talabin au tahyirin au wasmin al-muradu biqaulina kitab syar'i al-kitab as-sunnah wa murad bi qawlina al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin ma ta'allaqa bi a'mali sawa'un kana qawlan am fi'lan ijadan am tarkan fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi fala yusamma hukman bi hadha istilah wa murad bi qawlina al-mukallafin ma min sya'nihim at-taqlibu fala yashmalu as-saghira wal majnuna wal murad bi qawlina min talabin al amri wal nahyi sawa'un ala sabil ilzami aw al afdaliyati wal murad bi qawlina aw takhirin al mubahi wal murad bi qawlina aw wad'in as-sahihi wal fasidi wa nahwihima mimma wad'ahu asy-syari'u min alamatin wa awsatin lil nufudi wal ilghari. Naam. Qala al ahkam. Sekarang kita akan belajar tentang ahkam. Al ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al qada'. Ahkam secara bahasa jamak dari kata hukum. Hukmun hukmani ahkam. Secara etimologi bermakna al qada'. Bermakna al qada'. Oleh karena itu hakim dinamakan qadhi karena dia yang memutuskan hukum. Okay. Makna yang kedua secara bahasa untuk hukum adalah al-mana'. Makna yang kedua adalah al-mana'. Kama qala Jarir ya bani Hanifata ahakamtum sufaha'akum inni akhsha an aghdaba alaykum ahakamtum sufahakum ay amana'tum ay amana'tum. Oleh karena itu dalam bahasa Arab besi yang ada di mulut kuda itu dinamakan dengan hikmah. Kenapa? Karena dia akan melarang dan mencegah tamna kuda dari lari. Demikian juga hikmah, disebut hikmah. Dia hikmah. Kenapa? Karena sifat hikmah tersebut menahan dia dari akhlak-akhlak yang jelek. Wasumiyan qadhiyu hakiman li'annahu tamna hukma ghairi. Seorang qadhi dinamakan hakim, hukum, karena dia mencegah dan melarang hukum orang lain. Itu secara bahasa al-qadha wal mana. Wasthilahan maqtadahu khitab asy-syar'i al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Secara istilah yang maksud dengan ahkam hukum adalah apa bahasa Indonesia tepatnya? Suatu konsekuensi dari suatu tuntutan, suatu keharusan dari bahasa syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan al-mukallafin. Apakah itu talab, tuntutan untuk melakukan, atau takhir, penjelasan untuk pilihan, atau wadha, penjelasan tentang sah tidak sahnya, benar atau tidak benarnya. Ya. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dan Hadis, khitabnya syara' bahasa Al-Quran dan Hadis, tuntutan syar'i itu ada yang sifatnya talab. Ya, aqimu shalah ini talab, talabu fi'il. Jadi dia terbagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang sifatnya talabu tarki fi'il, maka mencakup haram dan makruh di kalimat talab. Ada yang sifatnya takhir, yaitu mubah. Ada yang sifatnya wad'iyah berita. Siapa yang melakukan ini maka akan demikian, siapa yang melakukan ini maka tidak sah, dan seterusnya. Jadi ini kita memahami bahwa ahkam ada dua, ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam al-wad'iyah yang akan kita pelajari setelah ini. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu hukum, hukum adalah suatu tuntutan atau pilihan atau ketetapan syar'i, itu hukum. Itu lebih mudahnya. Suatu tuntutan, suatu pilihan atau suatu ketetapan dari syara', itu hukum yang dibebankan kepada al-mukallafin. Siapa saja yang terbebankan dengan hukum-hukum tersebut, yaitu yang akan kita pelajari. Jelas? Jelas. Apa itu hukum? Suatu tuntutan dari syariat yang berkaitan dengan belum ada satu menit. Enggak paham juga. Hendaknya masuk. Anta. Fatah. Apa itu hukum? Ahmad. Bahasa Indonesia. Hukum secara bahasa kalau keputusan. Tapi secara istilah suatu tuntutan atau konsekuensi dari syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang dibebankan. Tidak. Jangan bergeser dari apa yang Anda sebutkan. Makanya tulis. Indah ya Sufyan. Apa yang hukum yang saya jelaskan tadi? Apa definisi hukum secara istilah? Sesuatu yang merupakan keharusan dari bahasa syar'i yang berkaitan dengan. Anda ya Taufik, yang saya sebutkan tadi yang ringkas apa? Suatu tuntutan dari pilihan atau penetapan dari syar'i secara mukallaf. Allahu musta'an. Enggak ya, Frijal? Konsekuensi dari syar'i kami diwajibkan dengan kewajiban talaqin. Tidur di majelis. Hendak ya Imam? Sama juga. Hendak ya Abdul Rahman? Suatu keharusan dari mahasiswa syar'i berkaitan dengan perbuatan. Hendak ya Husnul? Suatu pilihan dan pendapat syar'i yang diluarkan kepada lebih. Nah, suatu ketuntutan atau pilihan atau ketetapan yang dibebankan oleh syar'i kepada al-mukallafin. Fayqala fal murad bi qawlina khitabu syar'. Yang kami maksud dengan ucapan khitabu syar' adalah al-kitab wa sunnah. Jadi inilah sumber hukum. Wal murad bi qawlina al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ay ma ta'allaqa bi amalihim. Sawan kana qawlan aw fi'lan. Apakah itu ucapan, perbuatan, ijad dan amtarkan, suatu ucapan atau perbuatan yang harus dia lakukan, yang dia wujudkan atau harus dia tinggalkan. Jadi talab di sini yashmal al wajib wal mustahab wal nahi wal haram wal makruh. Ya. Kalau al wajib talabu fi'il, kalau haram talabu tarki fi'il. Naam. Fa kharaja bihima ta'allaqa bil i'tiqad. Maka tidak masuk pembahasan akidah di sini. Kenapa? Dia tidak dinamakan hukum dari sisi istilah ini karena dia bukan amaliyah tapi dia ilmiah. Nah. Qala wal murad bi qaulina al mukallafin. Yang dimaksud dengan al mukallafin adalah ma min syanihim at taklif, yaitu orang-orang yang dibebankan dengan hukum syariat. Di situ fala yashmal itu sebagian cetakan memang demikian, tapi cetakan yang mu'tamad yang langsung dari muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau dengan cetakan terbaik Ibnul Jauz adalah fayashmal. Jangan antum hapus fala di situ, tulis di sampingnya wa fi nuskhah fayashmal, begitu cara belajar. Wa fi nuskhah fayashmal, bukan fala yashmal. Paham? Apa ya? Cetakan yang fasih. Fayashmal, ya. Cetakan-cetakan yang mu'tamad adalah fayashmal. As-saghir wal-majnun. Karena beliau nanti akan beliau jelaskan bahwa al-majnun dan saghir dia juga termasuk ahlul mukallafin dari sisi harta zakat. Dia kena zakat walaupun dia tidak berdosa kalau tidak mengeluarkan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus menggantikan kerugian orang lain walaupun dia tidak berdosa. Dari sisi itu ada pembebanan terhadapnya. Cuma yang melakukannya adalah walinya. Ini beliau mengiring dan memasukkan kita kepada permasalahan yang khilaf. Yang disepakati oleh para ulama bahwa seorang itu dikatakan mukallaf apabila memiliki beberapa sifat berikut ini. Yang pertama dia aqil. Yang kedua dia zakir, bukan lupa. Al-baligh, yang sudah baligh. Ghairul mukrah, tidak terpaksa. Adapun saghir majnun ini khilaf ulama, dia masuk ahli taklif ataukah bukan, itu akan kita bahas nanti. Qala wal murad bi qawlina min talabin, maksud ucapan kami min talab, tuntutan adalah al-amr wa nahi. Amr wa nahi kedua-duanya dinamakan talab, karena kalau amr talabu fi fi'il, kalau nahi talabu tarkin. Sawa'u ala sabilil ilzam awil afdhaliyah, kalau ala sabilil ilzam maksudnya adalah wajib dan haram. Kalau ala wajhil al-afdhaliyah maksudnya adalah mustahab dan makruh. Jelas kan? Wal murad bi qawlina aw takhirin ay al-mubah. Wal murad bi qawlina aw wad'in ay as-sahih wal fasid. Sebuah ibadah atau sebuah amalah dikatakan sahih, dikatakan fasid dan semisal dengannya, yang merupakan alamat atau sifat-sifat linufud wal ilgha, yang menandakan terlaksanakannya suatu ibadah atau ibadah atau ilgha, ibadah tersebut atau amalan muamalah tersebut sia-sia, tidak sah dan tidak teranggap. Ya. Dengan ini kita telah memahami definisi ahkam. Secara bahasa dia bermakna al-qadha atau al-mana'. Secara istilah ahkam itu adalah tuntutan, pilihan atau ketetapan syariat yang berkaitan dengan perbuatan ahli taklif al-mukallafin. Ini di murajaah dan dihafal. Mana mengajar antum seringkas-ringkasnya ini ya. Tidak ana sebutkan taklik-taklik yang banyak. Naktafi bihadza al-qadar, sehingga jangan ada alasan enggak hafal. Harus hafal yang di kitab dan memahami yang di kitab, itu intinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma first.